Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, فالسابقون بالخيرات يتركون المحرمات والمكروهات ويؤدون الواجبات ويبالغون في التطوعات يكثرون منها لكن لا إلى حد الغلو. Maka orang-orang yang mendahului dengan kebaikan-kebaikan, mereka meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan dan perkara-perkara yang makruh, dan mereka menunaikan kewajiban-kewajiban dan bersungguh-sungguh di dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah Ta'ala. Mereka memperbanyaknya, akan tetapi tidak sampai pada batasan melampaui batas. Masalan, ya'ni ba'dun nasi yaqulu ana aqumu wa la anamu wa asumu wa la uftiru wala atazawwajun nisa'a. Sebagai contoh, yaitu sebagian orang mengatakan, aku akan terus salat malam dan tidak akan tidur malam, aku akan terus berpuasa dan tidak akan berbuka, dan aku tidak menikahi para wanita. فهذا غلو ورغبة عن سنة محمد عليه الصلاة والسلام. Maka ini adalah sikap berlebih-lebihan dan meninggalkan sunnah Muhammad alaihi salatu wassalam. فيترسم هدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في الاتيان بالواجبات وترك المحرمات والمكروهات وما شاكل ذلك. Maka petunjuk Rasul yang mulia عليه الصلاة والسلام terwujud dalam mendatangkan perkara-perkara yang wajib, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan dan perkara-perkara yang makruh dan yang semisal dengannya. Asyahidu, intinya adalah annal khaufa akbaru wazi'in wa akbaru zajirin an ma'asillahi azza wa jalla wa akbaru dafi'in ila al-qiyami bi'ibadatillahi wa ta'atihi. Bahwasanya rasa takut kepada Allah Ta'ala adalah penghalang yang paling besar dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Wazi' dengan zajir semakna, bermakna penghalang, dan merupakan pendorong terbesar untuk melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala dan ketaatan kepadanya. Wasyafaqatu aidan al-khawfu minallahi. Dan syafaqat, juga bermakna takut kepada Allah Ta'ala. وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang mereka takut dengan siksa Rabb mereka, yakni khaifuna musfikun, yaitu takut. Asyafaqatu huna laisat bima'na rahmati. Syafaqah di sini bukan bermakna kasih sayang. Asyafaqatu ya'ni al-khawfa aydan. Asyafaqah yaitu juga bermakna takut kepada Allah Ta'ala. Walladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang takut akan siksa Rabb mereka. Fahadha ta'kidun limas'alatil khawfi minallahi tabaraka wa ta'ala. Maka ini menguatkan permasalahan takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wal haya'u minallahi tabaraka wa ta'ala. Ucapan al-imam al-barbahari rahimahullah, dan malu kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Al-haya'u amrun azimun wa la ya'ti illa bi khairin. Rasa malu merupakan sebuah perkara yang agung, yang tidaklah ia mendatangkan kecuali kebaikan. Fal haya'u huwa libti'adu 'anil qaba'ihi haya'an minallahi thumma haya'an minan nasi. Maka rasa malu yang dimaksud yaitu menjauhi perkara-perkara yang buruk karena malu kepada Allah, kemudian malu kepada manusia. Ibti'adun 'anil qaba'ihi wal munaqqasati wa khawarimil muru'ati. Menjauh dari perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang tercela, dan perkara-perkara yang merusak, menjatuhkan kehormatan seseorang. Fala ya'ti syai'an min hadihil asya'i. Limadha? Li'anna al-haya' al-azima yamna'uhu min al-wuku'i fi hadhihi al-umuri. Maka tidak sepantasnya seseorang mendatangkan sesuatu dari perkara-perkara ini. Kenapa? Karena rasa malu yang besar menghalanginya dari terjatuh ke dalam perkara-perkara ini. Warasulu kana syadid al-haya'i alaihi salatu wassalamu hatta innahu kana ashadd haya'an min al-'adra'i fi khidriha. Dan Rasul alaihi salatu wassalam dahulu adalah seseorang yang sangat pemalu, sampai-sampai beliau lebih pemalu daripada seorang wanita perawan di dalam kamar pingitannya. Hada kamalul hayai yadullu ala kamalil hayati. Ini adalah rasa malu yang sempurna yang menunjukkan kehidupan yang sempurna. Wa annaka hayyun fi'lan, dan menunjukkan bahwasanya engkau benar-benar hidup. Li'annal haya'a mustaqqun minal hayati, karena al haya' rasa malu diambil dari kata al hayatu, kehidupan. Wa man kana hayyal qalbi hayyal fuadi hayyan nafsi tajid indahu sifatal hayai. Dan barang siapa yang kalbunya hidup, hatinya hidup, jiwanya hidup, engkau akan dapati padanya terdapat sifat malu. Wa man kana dha'ifal hayati hazilal hayati tajidhu dha'ifal haya'i wal 'iyadu billahi. Dan barang siapa lemah kehidupannya, engkau akan mendapatinya lemah pula rasa malunya. Do'if dengan hazil semakna, bermakna lemah. Wal'iyadu billah. Wa da'ful haya'i minallahi wa minan nasi au adamuhu wal'iyadu billahi yu'addi ilal kawarifi yu'addi ilal mihani yu'addi ilal fasadi wal'iyadu billahi. Rasa malu yang lemah kepada Allah dan kepada manusia, atau tidak memiliki rasa malu, wal'iyadu billah, akan menghantarkan kepada musibah-musibah, kesulitan-kesulitan, menghantarkan pula kepada kerusakan-kerusakan, wal'iyadu billah. Fahaulail kuffaru wahaulail mubtadi'una wahaulail fussaqu imma adimul haya'i wa imma haya'uhum da'ifun la yahjizuhu an kufrin aw la yahjizuhu an ma'siyatin aw la yahjizuhu an bid'atin. Maka orang-orang kafir ini, para ahlul bid'ah ini, dan para orang fasik ini, bisa jadi mereka tidak memiliki rasa malu, bisa jadi rasa malu mereka lemah, tidak menghalangi mereka dari kekafiran, tidak menghalangi mereka dari kemaksiatan, atau tidak menghalangi mereka dari kebid'ahan. Walladhi yastahi minallahi azza wa jalla yastahi an yatajawaza kitaballahi wa sunnatar rasuli wal aqaidas sahihata wal manahijas sahihata ila ma adaha minad dalalati wal inhirafati. Dan orang yang malu kepada Allah Azza wa Jalla, ia akan malu melampaui kitab Allah, sunnah Rasul, akidah yang benar dan manhaj yang benar kepada yang selainnya berupa kesesatan-kesesatan dan penyimpangan-penyimpangan. Wallahi innal haya'a lahuwa unsurun 'azimun jiddan. Wal khawfu minallahi unsurun 'azimun. Yamna'ani minal qaba'ihi wa yahuthani 'alal fada'ili wa yamna'ani minar radha'ili. Demi Allah, sungguh rasa malu merupakan perkara yang sangat agung, dan takut kepada Allah juga merupakan sebuah perkara yang agung. Keduanya, yaitu malu dan takut kepada Allah, akan menghalangi dari perkara-perkara yang buruk, akan menghasung kepada keutamaan-keutamaan, dan akan menghalangi dari perkara-perkara yang rendah. Kilahuma al-khawfu wal-haya'u hadhihi mizatuhuma ma'a mura'ati li'tidali fil khawfi wa li'tidali fil raja'i. Keduanya, yaitu rasa takut dan malu kepada Allah Ta'ala, inilah dia keistimewaannya, disertai dengan tetap memperhatikan sikap pertengahan dalam takut kepada Allah dan sikap pertengahan dalam berharap kepada Allah Ta'ala. Ba'dul murji'ati ghalau fir raja'i fayasiluna ila darajati annahu la yadurru ma'al imani dhanbun kama la yanfa'u ma'al kufri ta'atun. Sebagian orang-orang murji'ah melampaui batas di dalam rasa harap kepada Allah Ta'ala, sehingga mereka sampai pada tingkatan bahwa dosa tidak bermadarat dengan adanya iman, sebagaimana ketaatan tidak bermanfaat dengan adanya kekafiran. Fayu'addihimul ghuluwu fir raja'i ila madhhabil irja'i wal 'iyadhu billahi. Maka sikap berlebih-lebihan dalam berharap kepada Allah Ta'ala menghantarkan mereka kepada madhab murji'ah, yaitu sebagaimana tadi telah disebutkan, meyakini bahwa selama seseorang memiliki iman, maka dosa apapun yang ia lakukan tidak akan memadaratkannya, dan ini madhab yang batil. Wal'iyadhu billahi. Fayastahinu bimaharimillahi wayastahinu bilwajibati. Maka ia meremehkan perkara-perkara yang Allah haramkan dan meremehkan kewajiban-kewajiban. Kama yahsulu ligulatil irja'i wal fusaqi alladhina yanhuna nahwal murji'ati fil istighfafi bidhunubi. Sebagaimana terjadi pada orang-orang murji'ah ekstrim dan orang-orang yang fasik yang mengikuti orang-orang murji'ah dalam meremehkan dosa-dosa. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sampai di sini ikhwani fillah hafizani wa hafizakumullah. Pelajaran kita membahas kitab ini dalam tahun ajaran ini, dan walhamdulillah kita telah menyelesaikan setengah kitab jilid 2 Aunul Bari Bibayani ma tadammanahu syarhus sunnah lil imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala. Insya'allahu ta'ala setengah kitab jilid 2 yang tersisa kita pelajari dan kita selesaikan dalam semester yang pertama tahun ajaran berikutnya, tahun ajaran 1446-1447 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan, waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yarda. Tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.